harus mengerti, katari hati, jauh-jauhkan diri. Jauh-jauhkan diri. Penggoda hati, jangan layani, jauh-jauhkan diri. Jauh-jauhkan diri. Mungkin kasih dia itu ingin memikat dirimu, nanti merana di kalbu, berpisah engkau dan aku. Mengerti, kata di hati, jauh-jauhkan diri. Jauh-jauhkan diri. Penggoda hati, jangan layani, jauh-jauhkan diri. Jauh-jauhkan diri. Mungkin kasih dia itu ingin memikat dirimu, nanti merana di kalbu, berpisah. Daku cinta kau cinta.